Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Memasuki hadis ke-511, beliau bawakan wa an Ma'qil ibni Yasar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ma'qil ibn Yasar bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, bacakan kepada orang yang hendak mati di antara kalian Yasin, yakni surat Yasin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban juga. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim. Nah, sebagian dari para ulama mempermasalahkan kesahihan hadis ini dengan ilat ittirab, bahwa hadis ini muttarib, banyak perselisihan padanya, dan juga waqaf, bahwa ini mauquf sampai kepada Ma'qil ibn Yasar, hanya sampai kepada Ma'qil ibn Yasar. Oleh karena itu kemudian seperti Imam Daruqutni menyatakan hadis ini dhaif sanadnya dan matannya majhul. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Sofwan, Abu Mughirah dari Sofwan, ketika Ghudhaif ibn al-Harith al-Thumali, salah satu dari sahabat Rasul SAW yang jarang kita dengar namanya, Ghudhaif ibn al-Harith al-Thumali. Al-Muhim, ketika Ghudhaif sakit parah dan mendekati ajalnya, naza', sedang sakaratul maut, mau meninggal dunia, beliau dibacakan surat Yasin oleh Saleh ibnu Syuraih. Sampai mencapai ayat ke-40, Ghudhaif dunia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian kata Al-Masyikhah, di situ para masyayikh, para ulama hadis mengatakan jika dibacakan ini kepada mayit, khufifa anhu biha, diharapkan itu meringankan baginya ajal atau keluarnya ruh dari jasadnya, diringankan. Dan riwayat ini Ghudhaif oleh Hafid dihasankan sanadnya. Kembali kepada hadis Ma'qil, iqra'u ala mautakum Yasin, ini semakna dengan hadis yang kemarin, lakinu mautakum la ilaha illallah, sebagaimana dalam perkara talqin yang dikehendaki bukan setelah mati di talqin ini, tetapi sedang menjalani kematian, sedang nazak sakaratul maut, untuk mengucapkan lagi, ucapkan di talqini la ilaha illallah. Maka ini pun demikian, bacakan Yasin kepada mautakum, yang dimaksud orang yang menjalani kematiannya dalam keadaan nazak sakaratul maut, dibacakan Yasin di telinganya. Sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa ini dari Imam Ahmad. Itu untuk meringankan dan mempermudah jalannya ruh keluar dari jasadnya. Seperti kisah Hudzaif tadi, dan itu di Musnad Imam Ahmad. Tujuannya itu untuk mempermudah dan meringankan bagaimana dia menjalani kematiannya. Karena telah lalu bahwa kematian itu berat dan sakit yang luar biasa. Nas'alullah al-afiyah. Para ulama sebutkan mungkin hal ini karena di dalam surat Yasin ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang jannah, tentang surga, kenikmatannya. Jika itu dibacakan, diharapkan dengan itu orang ada kerinduan kepada surga, sehingga nyawanya itu cepat-cepat ingin ke sana, gampang untuk keluar dari jasadnya, seperti mendapat iming-iming atau kabar gembira, bukan iming-iming hampa, iming-iming yang hak tentang jannah, yaitu pada ayat ke-46 dan berikutnya, atau 26 dan berikutnya, qiladkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke jannah, surga. Begitu dia dapati kenikmatannya segala macam, dia berkata, seandainya saja kaumku tahu segala kenikmatan ini, bahwa Allah memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku orang yang dimuliakan. Nah, begitu pula di ayat 55 dan berikutnya, firman Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun, bahwa penduduk jannah, penghuni-penghuni surga di hari itu, fi syughulin faqihun, dalam kesibukan yang menyenangkan mereka. Apa? Huwa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttakiun. Mereka bersama istri-istrinya dalam segala macam buah-buahan dan segala macam yang mereka inginkan, apapun akan mereka dapati. Juga di ayat 83, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan, sampai Allah katakan fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan kepadanya kalian akan dikembalikan pasti. Mungkin dari sisi ini seperti Imam Ahmad nukilkan, ketika itu dibacakan, terlebih kalau mayit faham, mengerti apa yang dibacakan ini, akan menambah kerinduannya kepada surga dan akhiratnya. Maka dengan itu membantu meringankan proses kematiannya, mempermudah keluar jalan keluarnya nyawa dari jasadnya, maka diringankan dengan itu. Amem, ini di kalangan bagi para ulama yang memang lebih menguatkan riwayat ini. Hadis tadi disahihkan Ibnu Hibban, Hakim. Namun sebagian dari para ulama seperti Hafid sebutkan Ibnu Qattan, Daruqutni, Abu Bakar Ibnu Arabi lebih menguatkan kalau hadis ini dhaif, lemah. Karena lemah maka mereka katakan tidak disyariatkan untuk dibacakan kepada yang hendak mati. Maka melihat sudut pandang dari para ulama, bagi yang, dan itu mungkin, artinya mungkin perselisihan ijtihad dari kalangan a'immah, yang satu lebih menganggap ini hadis sahih kuat, yang satu melihat enggak, dari sisi sanadnya mungkin ada kelemahan begini. Paling tidaknya kita mengerti dan memahami bahwa bagi mereka yang mensahihkannya, dan termasuk riwayat dari Imam Ahmad tadi, maka itu boleh dibacakan. Tujuannya tadi meringankan kematian baginya dan mempermudah jalannya ruh. Dan itu pun yang dimaksud bukan dibacakan setelah jenazah mati meninggal, tetapi dibacakan saat dia menjalani kematiannya. Bukan setelah mati kemudian dibacakan. Sama seperti talqin tadi kemarin. Di talqini ketika dia menjalani kematiannya. Ini pun demikian. Wal ilmu indallah. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruh idza qubid ittaba'ahu al-basar fa dajja nasun min ahlihi. وقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه امن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له في واخلفه في عقبه رواه مسلم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Rasulullah SAW ketika masuk menemui Abu Salamah suaminya saat itu, didapati Abu Salamah telah meninggal dunia, baru meninggal dunia, dan kedua matanya terbuka lebar ke arah atas, artinya seperti melihat sesuatu ke atas dalam posisi berbaring, matanya terbuka lebar dan ke atas. Fa'aghmadahu, maka kemudian oleh Rasulullah dipejamkan matanya, ditutup kedua matanya. Tsumma qala, kemudian beliau sampaikan, ruh, nyawa itu ketika keluar, dicabut, diikuti oleh matanya. Mata orangnya ngikuti keluarnya ruh. Sementara ruh dikeluarkan dari arah kepala, dari arah atas. Terus ke atas, tinggian sampai keluar total. Sehingga matanya ngikuti. Ngikuti nyawanya keluar. Makanya kalau antum pernah di sisi orang yang sakaratul maut, nazak, pertama antum dapati akan dingin kakinya. Udah gak ada nyawanya kakinya. Mungkin jantungnya masih gerak, mungkin matanya masih begini-begitu, tapi kaki sudah gak ada. Dingin kamu pegang, dingin kaku sudah. Jalan nyawa. Terus demikian, atas, ke atas, ke atas. Walhasil seperti Rasul katakan, matanya ngikuti. Sampai kemudian meninggal dunia Abu Salamah. Dan Rasul pejamkan, matanya dipejamkan. Begitu beliau meninggal, keluarganya pada nangis, pada sedih, pada ya wajarlah. Itu bapak mereka, itu suaminya. Nah. Faqala, tapi Rasul memberi arahan ke mereka, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian berdoa jelek kepada diri kalian sendiri. Jangan ucapkan kecuali yang baik, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Khawatir itu terkabul nanti. Orang kadang karena kalut, karena terlalu sedih dan ini ngawur ucapannya. Wah, tinggal mati bapaknya misalnya. Kami ini akan sengsara, sengsara kami, ditinggal mati oleh bapak. Doa jelek. Nah kalau diaminkan malaikat, akan betul-betul sengsara dia. Makanya Rasul katakan, jangan berdoa jelek, ucapkan yang baik-baik. Nah. Kemudian Rasul doakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah. Warfa' darajatah fil mahdiyin, angkat derajatnya di mahdiyin. Wafsah lahu fi qabrih, lapangkan kuburnya. Wanawwir lahu fi, terangi kuburnya, beri cahaya. Wakhlufhu fi aqibih, dan gantikan yang lebih baik pada keluarganya, anak-anaknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sebagian, wallahu a'lam kebenarannya tidak pasti, tapi sebagian para ulama menyebutkan nyawa dikeluarkan keluar lewat hidung seorang hamba. Keluarnya itu lewat hidungnya. Wallahu a'lam, benar atau tidak dalilnya enggak jelas, tapi itu disebutkan oleh beberapa para ulama. Yang jelas kalau ada nas hadis menyebutkan mata mengikuti, na'am, Rasul yang katakan bahwa matanya mengikuti rohnya ketika keluar ke arah atas. Dan ini juga menunjukkan bahwa kehidupan yang tersisa ada di mata. Makanya di kedokteran juga awal kalau meriksa orang mati kan matanya, bukan jantung. Jantung tidak menjadi tidak menjadi tanda atau barometer kematian seseorang. Bahkan mereka sebutkan, para dokter, kalaupun seandainya orang ini dioperasi, dibedah dadanya, diambil itu jantungnya, diletakkan di meja, masih hidup jantungnya, kembut-kembut begini, hidup jantungnya, lepas dari orangnya sama sekali. Makanya gak bisa jadi ukuran kalau jantungnya masih berdetak, masih hidup lah. Yang jadi ukuran mereka sebutkan mata di bagian apa namanya, pupil ya, pupil. Di bagian pupilnya ada respon atau enggak. Antum lihat biasanya dokter pakai senter atau apa, dibuka matanya. Yang masih hidup begitu kena ini, respon dia, ada gerakan, berarti masih ada nyawa ini. Tapi begitu dikasih senter, diam, pupilnya tidak respon, meninggal sudah. Mungkin dari sisi itu hadis menguatkan, bukan hadis menguatkan, teori dokter mengikuti apa yang Rasul sebutkan, bahwa memang mata ke arah sana. Hadis mengajarkan kepada kita beberapa perkara penting, antara lain yang pertama, sunnah menjenguk yang sakit. Karena saat itu Abu Salamah mau sakit parah, sakit berat, seorang sahabat, dan dijenguk oleh Rasul SAW sampai saat kematiannya. Yang kedua, sunnah pula untuk jenazah itu dipejamkan kedua matanya, seperti yang Rasul lakukan pada Abu Salamah. Dipejamkan kedua matanya, ditutup. Yang ketiga, hadis pula menunjukkan roh, nyawa itu terlihat oleh orangnya sendiri. Terbuktinya mata dia mengikuti, ngelihat keluarnya nyawa ini. Jadi dia bisa dilihat oleh orangnya saat meninggal, keluar dari jasadnya. Masyaallah husnul khatimah. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa saat menghadapi kematian, hendaknya orang hanya berkata yang baik. Dijaga sangat lisannya untuk tidak mengucapkan yang tidak-tidak. Hanya karena kesedihan dan karena musibah kematian. Dijaga lisan, karena para malaikat mengaminkan. Padahal mereka makhluk suci, gak pernah maksiat kepada Allah, terkabul doanya, pengaminannya terkabul. Nah, sementara kalau yang dia ucapkan jelek, na'udzubillah. Hadis pula menunjukkan bahwa kesedihan boleh, tidak dicela. Terbukti Rasul tidak melarang mereka untuk bersedih, berkabung, bersedih. Wajar manusia, itu manusiawi, ditinggal mati orang yang mereka cintai. Tetapi yang Rasul ajarkan, jangan lampaui batas. Jangan mengucapkan yang terlarang, yang tidak-tidak. Jangan mengumpat-mengumpat atau apalah. Nah, makanya Rasul katakan, innal ain la tadma' wa innal qalb la yahzan wa la naqul illa fima yurdi rabbana. Mata ini enggak kuasa berlinang. Kamu tahan sedemikian apapun di luar kekuasaanmu, kadang enggak mampu kamu. Keluar otomatis karena kesedihan. Ya karena rahmat, karena sayang, karena cinta. Dan hati pun sedih. Wajar semua itu. Tetapi Rasulullah katakan, kita tidak berkata, tidak bicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait kematian anaknya Ibrahim alaihis radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam raufun rahim, sangat penyayang kepada umatnya. Sehingga beliau ajarkan doa ketika ada mayit. Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiin, dan seterusnya. Akan kita ambil satu persatu. Hadis pula menunjukkan adanya para malaikat dari sekian banyak dalil, dan mereka bersama Bani Adam terus dan mengaminkan ucapan mereka, ucapan mereka. Makanya enggak boleh orang itu berkata dan mendoakan kejelekan, mendoakan kejelekan, na'udzubillah. Saat itu diaminkan oleh malaikat, mungkin karena emosi atau apa. Awas kamu, kamu Enggak selamat kamu. Misalnya, sambil dituding-tuding. Kepada anaknya, kepada istrinya, atau siapa. Didoakan enggak selamat. Nah kalau diaminkan malaikat, dia sendiri yang berdoa. Atau yang semisal itu. Di dalam hadis Rasul mendoakan Allahumma ighfir li Abi Salamah, ampuni Abu Salamah, diampuni dosa-dosanya untuk terhapus sehingga dia bersih suci menghadap Allah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkat derajatnya di jannah, di surga, bersama para mahdiyin. Mahdiyin, orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka dari para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salihin. Seperti ayat fa ulaika alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhadaa'i wasalihiin wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah mahdiyyin. Artinya didoakan agar disatukan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan segenap orang-orang saleh di surga. Wafsah lahu fi qabri, dan luaskan, lapangkan kuburnya. Kita tahu kubur sangat terbatas, sempit sekali. Nasallallahu al-afiyah. Paling-paling panjangnya sepanjang orang, ya Allah, 180 kah, 2 meter misalnya maksimal. Lebarnya berapa, paling 60 misalnya, atau 70 senti. Sempit sekali. Itu pun kubur itu menghimpit orangnya. Rasulullah katakan lau najaminha ahad la najaminha sa'ad. Kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad orang yang selamat. Tapi hatta Sa'ad pun tidak. Dihimpit. Hanya saja mukminin dengan imannya, dengan amal solehnya, kemudian dilapangkan bagi mereka. Adapun yang selain mereka, kufar, musyrikin, dan yang lainnya, akan dihimpit terus sampai remuk dan hancur tubuhnya. Makanya Rasul katakan wafsah lahu, luaskan kuburnya. Di riwayat disebutkan fayuwassa' lahu madbudda basarihi, diluaskan kuburnya, diluaskan sampai seluas sejauh matanya memandang. Yang semacam ini gaib, ya harus diimani, enggak mungkin dibaca oleh nalar manusia. Mana buktinya? Ya tetap kuburan segitu. Bahkan mungkin misalnya orang, saya letakkan CCTV di situ, saya pasang kamera, ya tetap seperti itu, enggak ada. Enggak bisa, beda alamnya pun, alam barzakh sudah bukan alam dunia. Hanya percaya, hanya yakin orang yang punya iman. Seperti yang telah lalu berkali-kali. Jangankan alam barzakh, itu beda dengan alam dunia, alam akhirat. Di alam dunia saja sudah mendekati seperti itu. Mimpi. Kamu cerita misalnya, wah aku di kebun buah-buahan yang nikmat, masya Allah. Aku anu begini begini. Lah kalau kamu didustakan, nggak ada itu. Lu betul aku ngelihat, wah aku rasakan nikmatnya gini. Mimpi. Temenmu yang nggak ngelihat dan tidak, wah mungkin itu. Kamu kan jengkel. Kamu betul-betul ngelihat dan mengalami dalam mimpi. Di dunia saja mungkin gambarannya seperti itu kurang lebihnya. Walhasil sesuatu yang perlu diimani, perkaranya adalah perkara iman, diluaskan. Wa nawwir lahu fi, dan terangi cahaya di kuburnya, karena kuburan gelap. Bagaimana ditutup dengan tanah. Makanya Rasul doakan untuk diterangi. Makanya termasuk doa yang baik untuk didoakan kepada mayit, orang yang meninggal, siapapun. Doa semacam ini, Allahumma afsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi, ya Allah lapangkan kuburnya fulan fulana dan terangi kuburnya, beri cahaya padanya. Rasul yang ajarkan. Dan keduanya, pelapangan dan cahaya, dibutuhkan olehnya. Wakhluf lahu, wakhlufhu fi aqibih, dan jadilah engkau sebagai pengganti di keluarganya. Ini istri dan anak-anaknya, karena yang mati seorang lelaki, bapak, suami. Sehingga tercukupi dengan itu, apa yang dibutuhkan keluarganya tercover, tercukupi yang menjadi kebutuhan hidupnya, Allah SWT yang menggantikannya, mencukupi mereka. Mungkin ini rahmat, bagaimana kasih sayang dan ra'fah Rasul ajarkan doa kepada orang yang meninggal dunia. Dan manfaat doa seperti ini kan manfaat, berguna bagi mayit yang mati. Ketimbang kamu teriak-teriak hanya narik-narik rambut, ngerobek-ngerobek pakaian, banting barang, apa gunanya? Dan yang mati enggak mendapat sedikit pun manfaat darimu dengan semua itu. Atau kamu meratapi kematiannya, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, apa gunanya? Yang berguna doa ini. Itu yang betul-betul dia perlukan. Dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, diterangi cahaya di kuburnya, diangkat derajatnya di jannah bersama para nabi, siddiq, syuhada, salihin. Itu yang perlu dihidupkan, terkhusus di keluarga yang ditinggal mati. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.